Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita baca ma yustafadu minal hadith. Dabar. Awalan anna man wajada malan do'ian an rabbihi layamtani'u min hirdi nafsih istuhibba lahu akhzuhu istahabba lahu akhzuhu biqasdil hirdi wa khiyanati anil halak wal istihbab huwa arjahul akhwal. Naam. Bahwasanya barang siapa yang menemukan barang yang terbengkalai dari pemiliknya, yang barang tersebut tidak bisa menjaga dirinya, maka dianjurkan baginya untuk mengambilnya dengan tujuan menjaga dan melindungi dari kerusakannya. Dan anjuran mengambilnya adalah pendapat yang paling rajih. Baik. Jazakallahu khair. Man wajada malan dha'ian, siapa yang mendapati harta yang tercecer, yakni lepas dari pemiliknya, la yamtani min hifdhi nafsih istahabba lahu akhdahu, maka dia dianjurkan untuk mengambilnya, tapi dengan tujuan menjaga, menjaga dan mengumumkannya. Siyanah minal halak, agar tidak rusak atau hilang, agar tidak rusak. Pendapat istihbab ini adalah yang paling rajih dari pendapat para ulama, karena sebagian mereka berpendapat biarkan saja, toh nanti orang yang nyarinya akan datang. Ada lagi pendapat wajib diambil, kalau tidak berarti engkau menyia-nyiakan harta yang kemudian binasa karena sebabmu. Kok karena sebab dia? Karena dia tahu dibiarkan, maka wajib diambil. Tetapi yang benar adalah al-istihbab, sifatnya anjuran. Jazakallahu khair. Nomor dua. Yang berikutnya. An ya'rif wajid waqa'aha wa wi'aha wa jinsiha litambiziha an malihi ya'rifu sifatiha liyumayyizaha an malihi wa ya'rif sifataha wa yastabiru an man da'a bi'aha minhu fadhalika min tamami hizya wa ada'iha ila rabbiha. Naam. Hendaknya bagi yang menemukan barang tersebut untuk mengetahui kalinya dan tempatnya dan jenis-jenisnya untuk membedakan dari harta-hartanya, agar bisa dibedakan dari harta-harta miliknya, dan agar untuk mengetahui sifat-sifat, mengenali sifat-sifat untuk mengetes orang yang mengaku-ngaku. Ya, menguji orang yang mengaku-ngaku. Yaktabir menguji. Untuk menguji orang yang mengaku-ngaku kehilangan barang itu miliknya. Daya'aha kehilangan, yang mengaku-ngaku kehilangan. Yang mengaku-ngaku kehilangan darinya. Maka itu termasuk dari kesempurnaan penjagaannya dan mengembalikan kepada pemiliknya. Okay. Yang kedua, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah hendaklah al-wajid itu orang yang menemukannya an yu'arif bika'aha wa wi'a'aha wa jinsaha, hendaklah yang menemukan mempelajari atau mengenali talinya seperti apa, tempatnya, wadahnya seperti apa, jenisnya seperti apa, tentang harta tersebut yang dia temukan. Untuk apa? Untuk mengenalinya dan untuk bisa dibedakan dari yang lainnya dan bisa menguji orang yang mengaku-ngaku kehilangan. Oh, saya kehilangan. Itu punya saya. Sebentar. talinya seperti apa, warnanya apa, wadahnya apa, dari kain, dari kotak, dompet. Sehingga kalau ada yang mengaku-ngaku, dia tidak bisa untuk menebak ciri-cirinya kecuali benar-benar pemiliknya. Kalau pemiliknya akan tahu. Dengan itu tamam hifdhiha, terjadi kesempurnaan dalam penjagaan dan juga ketepatan dalam mengembalikan ke orang yang tepat. Asalisah yang ketiga. Tafadhol. Salisan ayu'arifha sanatan fi majami'in nas abwabil masajid wal mahafil wal aswaq wa fi makani wijdaniha li'annahu makanun bahasa sahibuha wa yablughul jihad al-mas'ulah anha kadawa'id syurtah wa fi zamanina yakunu misdanuha fis suhuf wal idha'at wa tilfaz idha kanat luqtatun khatirah. Dengaran enggak? Yang dekat enggak kedengaran? Ayu arif hasanatan fi majami'in nas kabuwa bil masajid wal mahafil wal aswaq wa fi makani wijdaniha li'annahu makanun bahasa sahibuha. Sayyid. Wa yablugh al-jihad al-mas'ula anha kadawa'id syurtah wa fi zamanina yakunu nishtanuha fi suhufi wal idha'at wa tilfaz idha kanat luqtatun khatirah. Naam, terjemahkan. Dan bagi orang yang menemukannya untuk mengumumkannya selama setahun. Naam, mengumumkannya satu tahun. Selama satu tahun di tempat berkumpulnya manusia. Iya. Seperti pintu-pintu masjid, terminal dan pasar-pasar. Pasar-pasar. Dan di tempat ditemukannya. Nah. Karena itu adalah tempat yang akan dicari oleh pemiliknya. Iya, karena tempat hilangnya atau tempat menemukannya ada di situ tempat hilangnya barang. Barangkali orangnya kembali mencari. Nah, terus. Dan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Disampaikan pula ke pihak-pihak yang berwajib. Mas'uliyah itu penanggung jawab. Yuballigh, disampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kalau di Saudi misalnya, ada kantor khusus barang kehilangan. Jadi orang yang menemukan taruh di situ, orang yang kehilangan datang ke situ. Di situ sudah tersimpan semua yang ditemukan, barang-barang yang tercecer. Kamu akan berkata ke sana, saya kehilangan dompet. Baik, dia kan punya beberapa dompet yang ditemukan. Dompetmu seperti apa? Ciri-cirinya apa? Isinya apa? Begitu tepat semua, kembalikan. Catat namanya. Kenapa catat namanya? Barangkali ada orang lain ngaku lagi, saya kehilangan dompet yang sama, sudah diambil oleh namanya ini. Oh, itu kakak saya. Nah, selesai. Baik. Itu namanya pihak al-jihad al-mas'uliyah. Kalau tidak ada, ya paling tidak dawa'ir syurtah. Dawa'ir syurtah adalah polisi yang keliling. Apa istilahnya? Patroli. Nah, teruskan. Dan pada masa sekarang ini bisa dicari di koran dan juga radio dan juga televisi. Iya. Jika barang tersebut barang yang berharga. Baik, kata beliau, fi zamanina, dan zamannya beliau masih zaman dulu juga, maksudnya belum zaman kita sekarang. Sehingga internet belum disebut di sini. Padahal sekarang lebih banyak orang buka internet daripada radio. Ini idaat masih disebutkan. Di zaman kita bisa diumumkan nisda'iha, itu disiarkan di suhuf, di koran-koran, wal idaat, radio-radio, wat tilfaz, dan televisyen. idza kanat luqatah khatira, kalau barang temuannya yang memang berat. Khatira itu artinya sangat penting. Surat misalnya, tapi surat berharga, cek tertulis di sana 36 miliar, itu kan penting sekali. Maka diumumkan di koran-koran, diumumkan di sekian tempat. Nah, kalau temuannya barang penting, khatirah bermakna penting. Taib, jazakallahu khair. Yang keempat. Rabi'an illam ta'rifi muddatil am jazalahu infaqaha wa baqiya musta'iddan li'ta'i sahibuha aw dhaha mithluha in kanat masilatan aw qimatuha in kanat mutaqawwimah itu bernilai. Dari kata qimah in kanat mutaqawwimah, qimahnya harganya berapa kalau memang berharga. Nah, terjemahnya apabila belum juga diketahui pemiliknya setelah diumumkan 1 tahun, boleh bagi dia untuk mempergunakan barang tersebut, dan dia harus tetap mempersiapkan barangnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dengan barang yang serupa atau dengan barang yang atau dengan harga yang senilai. Nah, dengan harga yang senilai jika barang tersebut bernilai. Cai. Yang keempat, barakallahu fikum, faedah dari hadis ini adalah kalau tidak ditemukan pemiliknya padahal sudah 1 tahun, jazalahu infaqaha, dibolehkan untuk dipakai. Wa baqiya musta'iddan li'ta'i sahibiha, dan dia tetap siap untuk memberikan kepada pemiliknya atau menggantinya kalau tiba-tiba datang. I'ta'i sahibiha, memberikannya kepada pemiliknya. Iwaduha, gantinya. Misliha, yang semisal dengannya. Ingkanat nam misalia, kalau memang ada yang serupa. Atau diganti harganya kalau memang berharga. Berarti ada beberapa kemungkinan kalau sudah dipakai. Infaquha, ternyata sahibnya datang. Setelah dipakai, sahibnya datang. Pertanyaannya, apakah barang yang dipakai kemudian habis, atau barang yang dipakai tapi tidak habis, atau barang yang dipakai kemudian berkurang nilainya? Kan beda-beda barang itu. Barang berharga, ada yang dipakai gak habis-habis. Misalnya motor, sepeda, ya kamu pakai. Kalau datang pemiliknya, tinggal berikan. Ya atau iha, tinggal berikan. Maka kalimat pertama, pakailah. Kalau datang sahibunya, musta'iddan li'i'ta'iha, siap menggantinya. Maaf, siap memberikannya. Begitu ada pemiliknya, oh ini pada kamu. Saya sudah umumkan 1 tahun, enggak ada yang datang. Baik, kalau yang dipakai tidak habis, maka siap mengembalikannya. Mengembalikannya. Jadi statusnya apa? Hanya pinjam saja. Baik, kalau yang dipakai terus habis, bagaimana? Ada 2 kemungkinan. Ada yang memiliki masilah, memiliki model yang sama di pasaran, kamu ganti. Dipakai habis, datang pemiliknya, oh ya betul saya menemukan, nanti saya belikan yang sama karena yang itu sudah saya pakai habis. Misalnya Rinso 1 kilo habis. Ya, sebentar, saya belikan lagi. Berarti kamu memberikan yang sama. Yang tadi tidak habis, tinggal berikan. Kalau habis, ganti. Diganti dengan yang sama. Tapi kalau sekarang tidak ada hasilnya di pasaran, gimana? Hah? Kamu mau kembalikan, sudah habis. Mau beli di pasaran, gak ada yang sama kimahnya. Ya sudah, berapa sih harganya, saya ganti kimah. Berarti ada tiga macam. Kalau ternyata tidak habis ketika dipakai, ya musta'id li'i'ta'iha, siap untuk mengembalikannya kapan saja. Kedua, kalau dipakai kemudian habis dan barangnya ada di pasaran, tinggal belikan gantinya yang sama, masihlah yang sama. Kalau perlu mereknya juga sama. Yang ketiga, kalau ternyata di pasaran tidak ada, misalnya model apa yang istimewa tapi dipakai habis, ya saya beliin. Beli di mana? Itu saya bikin di rumah sendiri. Ya, kimahnya, harganya berapa? Diganti harganya. Nah, kalau punya kimah, emang ada yang punya kimah? Ada, dan itu yang tafih. Yang tafih maksudnya yang tidak berharga, maka itu gak ada urusan. Tidak diumumkan, bahkan tidak diumumkan. Baik. Yang berikutnya, al-khamisah. Fa'in mado alaihal haulu walam tu'rof malakaha multakoha malakan kohriyan min goyri ihtiyari kal'ir wa idha ja'a sahibuha ba'dal hauli falahu iwaduha au hiya bi'ayniha inkanat mawujudatan. Jika telah berlalu satu tahun dan belum diketahui pemiliknya, maka terpaksa barang itu boleh dimiliki seperti irs. Dan jika pemiliknya datang setelah satu tahun, maka bagi dia untuk menggantinya atau memberikannya jika masih ada. Hah? Atau memberikannya jika masih ada. Terus? Belum selesai terjemahnya. Iya, kalau irs sih. Kenapa beda? Catatannya. Di sini satu nomor. Iya. Berarti itu cuma nomor 5. Cuma satu baris. Kalau sudah lewat satu tahun dan tidak dikenali pemiliknya, malakaha multaqituha, maka dimiliki oleh penemunya. Milkan qahriyan, kepemilikan terpaksa. Kepemilikan terpaksa itu bagaimana? Min ghairi ikhtiyar, bukan dari pilihan dia, dia pengen itu, enggak. Karena dia sudah berusaha untuk mengumumkannya ke sana kemari, tetap enggak tahu siapa pemiliknya, otomatis dia memiliki. Itu milkan qahriyan, otomatis dia memiliki. Kal irsi, seperti warisan. Titik. Kalau cetakan saya masih lanjut. Nomor 6 itu satu nomor. Saya melanjutkan. Yang berikutnya. Inja'a sahibuha walau ba'da anut tawil wa wasafaha dufi'at ilaih. Jika seandainya datang pemilik barang tersebut setelah jangka waktu yang lama dan dia mensifati barang tersebut, maka barang tersebut dikembalikan kepadanya. Wa yakfi wasafa baina ala annaha lahu, dan cukup seorang yang tadi mensifati barang tersebut dengan menjelaskan, dengan penjelasan bahwasanya barang tersebut miliknya. Fala yahtaju ila syuhudi wala ila yamin, tidak butuh lagi untuk mendatangkan saksi-saksi dan tidak butuh lagi untuk mendatangkan sumpah. Li'anna wasafaha wa bayantuha. Dikarenakan ia mensifati barang-barang tersebut sebagai penjelasannya. Fabayyinatu kulli syai'in bihasbih. Maka penjelasan dia, maka ia menjelaskan dengan keseluruhan itu mencukupinya. Fa innal bayyinata ma abana al-haq wa adharuhu. Yakfi yakfi. In jaa'a sahibuha walau ba'da amadin tawil. Kalau datang pemiliknya walaupun sudah waktu yang lama, berapa tahun, tapi dia bisa mensifatinya. Saya pernah hilang begini, begini, begini, sifatnya begini, begini, begini, dan saya pernah dengar katanya kamu menemukan. Ya Allah, itu 6 tahun yang lalu. Walaupun 6 tahun yang lalu, taib, maka yang tadi sudah diambil, sudah dipakai, kembalikan. Wa yakfi fi sifatiha bayyinatun ala annaha lahu. Cukup pensifatannya adalah sesuatu yang menjelaskan kalau itu miliknya. Cukup. Tidak perlu harus detail. Kadang-kadang orang memiliki sesuatu enggak hafal dengan detail ciri-cirinya. Pojoknya ada besinya enggak dompetnya? Aduh. Kayaknya ada ya. Terus besinya sudah terkelupas warnanya atau masih mengkilat? Wah, ini susah. Jangan kamu persulit supaya jadi milikmu. Gak boleh. Yang penting kalau dia sudah terbukti memiliki, kembalikan. Fabayyinatu kulli syai'i bihasbihi. Bayyinah terhadap sesuatu sesuai dengan kadarnya. Yang namanya bayyinah itu ukurannya relatif. Ada yang dengan kalimat atau kalimat saja, oh berarti punyamu, cukup. Ada yang masih perlu penjelasan berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bihasbihi, sesuai dengan kadarnya. Nah, kamu mereknya apa? Mereknya ini. Sudah benar, sudah kasihkan. Yang hilang, merek apa? Merek ini. Ayo. Kalau sudah benar, kembalikan. Ada yang perlu lebih teliti lagi. Karena barangnya lebih berharga. Dan juga merek yang sama, rata-rata orang punya merek itu semua. Bisa ditebak, mereknya pasti ini kan? Iya. Tapi tipenya, tipe apa? Kalau HP, kan mereknya masyhur, semua orang pakai ini, misalnya. Kalau dulu HP sejuta umat Nokia, sekarang kan ganti. Tapi, dia bisa tebak. Itu karena memang rata-rata orang pakai itu kan? Nggak, tipenya apa? Harus jelas. Berarti masing-masing bayina sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan bihasbiha. Baik, kalau tidak ada penjelasan, namanya bayyinah tidak hanya dengan mensifati. Iya kan? Apa sih makna bayyinah? Apa makna bayyinah? Makna bayyinah adalah menjelaskan. Menjelaskan agar jadi jelas. Sehingga kalau tidak dengan sifat, dengan saksi, bisa enggak dengan saksi? Pelan pelan, tahan. Saya kehilangan ini kan, iya, saya kehilangan itu. Apa barangnya ini? Karena begini tuh saksinya ada. Itu juga menjelaskan, sehingga tidak harus dengan sifat-sifat, tetapi bisa juga dengan saksi-saksi. Pokoknya dengan itu menjadi jelas, maka dia memiliki. Karena bayyinah adalah ma abanal haq wa adharahu. Bayyinah adalah apa yang menjelaskan kebenaran. dan menunjukkan kebenaran. Wa wasafaha ila. Tayib. Fala yahtaju ila syuhudin wala ila yaminin. Maka cukup kalau sudah ada sifat, dia bisa menjelaskan sifatnya, enggak perlu pakai saksi-saksi. Enggak perlu pula pakai sumpah wallahi, enggak perlu. Cukup dengan bayyinah. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kama fi riwayah, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya bayyinah itu bagi orang yang mengaku, itu punya saya, itu punya saya, itu punya saya, maka bayyinah. Tapi sumpah adalah untuk orang yang mengingkari. Oh, enggak bisa. Itu punya saya kok. Wallahi, saya beli sendiri. Itu yang mengingkari. Tapi yang mengaku-ngaku harus bayyinah. Baik, hadhihi qa'idatun 'ammah, diterjemahkan. Wa hadhihi qa'idatun 'ammatun fi kulli al-ahwali allati yad'iha ahad wa la yakunu lahu fiha munazi'. Fayaktafi biwasfi iyaha. Naam. Dan ini adalah sebuah kaidah yang umum pada setiap keadaan-keadaan, yang apabila seorang mengaku-ngaku bahwasanya barang tersebut miliknya dan tidak ada padanya perdebatan, maka cukup dengan sifat-sifat tersebut itu sebagai miliknya. Naam. Itu kaidah yang amah. Artinya selama bayyinah itu cukup menjelaskan, selesai. Fi kulli ahwal, dalam segala keadaan. Allati yad'iha ahad, siapa yang mengaku-ngaku, wala yakunu lahu fiha munazi', dan tidak ada orang yang bersaing dengannya, maka cukup dengan mensifati saja. Kecuali kalau ada yang mengingkari, enggak bisa, itu punya saya. Kamu menemukan satu, tapi yang datang dua. Dua-duanya bisa mensifati. Begini kan, itu punya saya. Enggak bisa, itu yang seperti itu punya saya. Bagaimana? Saat itulah butuh penjelasan lebih. Tetapi kalau tidak ada munazi', munazi' itu yang tadi, cuma satu saja datang kemudian mensifati benar, kebalikan. Problemnya kalau dua sama-sama mengaku, sama-sama tahu dan mensifati dengan sifat-sifat yang sama. Wah, padahal sendiri-sendiri. Ini dulu, nah, kamu, ini, dua-duanya benar. Maka harus ada ujian berikutnya kan? Saksi. Siapa yang memiliki saksi kalau itu benar-benar punya dia? Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya bayyinah adalah idharul bayan atau bayanul haq, penjelasan kebenaran. Jazakallahu khair. Yang ketujuh. Amma dalatul ibil wa nahwiha mimma yamtani bi quwwatiha au bi adwiha au bi tayraniha au bi tayranihi fala yajuzu iltiqatuha li anna laha min tabi'atiha wa tarkibullahi ilaiha ma yahfaduha wa yamnauha lakin in wujidat fi mahlakati ruddat biqasdil intiqad la iltiqat. Naam. Adapun permasalahan unta dan yang sejenisnya, dari apa-apa yang bisa menjaga dirinya dengan kekuatannya atau dengan menyerangnya atau dengan cara terbang, maka tidak boleh untuk mengambilnya karena padanya terdapat tabiatnya dan karunia Allah. Dari apa yang dia bisa menjaga dirinya dan mempertahankan dirinya. Yeah. Akan tetapi jika engkau dapati dia dalam keadaan gawat, dalam keadaan di hadapan bahaya, dalam keadaan bahaya, rudat dikembalikan, maka boleh ditolong dengan tujuan menyelamatkannya dengan mengambil. Nah, terjemahkan. Sudah. Nah, adapun kalau dalatul ibil, kalau yang tersesat dan tercecer adalah unta dan sejenisnya, Sejenisnya itu bukan hanya besarnya. Sejenisnya itu sama-sama bisa melindungi diri. Sama-sama bisa melindungi diri. Yamtani biquwatihi, apakah bisa melindungi diri dengan kekuatannya? Au biadwihi, bisa menyerang musuhnya. Au bitairanihi, atau bisa terbang. Berarti burung juga enggak usah diambil. Oh, ada burung bagus nih. Di kota ada burung bagus yang mahal harganya. Mungkinkah itu liar? Hampir enggak mungkin. Hampir enggak mungkin. Di kota paling burung-burung masjid, burung apa namanya, emprit ya. Baik. Fala yajuzu iltiqatuha, maka yang seperti ini tidak perlu diambil, biarkan saja. Nanti pemiliknya mencarinya. Li'anna laha min tabi'atiha wa tarkibillahi iyyaha, karena hewan-hewan tersebut dengan sifat tabiatnya dan karena susunan bentuk yang Allah ciptakannya, ma yahfazuha wa yamnauha, memiliki kemampuan untuk menjaga diri dan melihara dirinya. Lakin idza wajadta fi mahlaka, tetapi kalau engkau dapati dia dalam keadaan bahaya, misalnya untanya sudah terperosok di pinggir jurang, ya kita selamatkan, terus dikembalikan, bukan untuk kita ambil tapi untuk kita selamatkan, titik. Jazakallahu khair. Yang ke-8, amma syatu fal ahsan ba'da akhliha ayya mala fiha al aslah min akliha muqaddaron qimatiha aw bai'iha wa hafidhu samanuha aw ibqa'uha muddat al ta'rif wa tarkuha biduni akhliha ta'ridun laha lil halak fa in ja'a sahibuha raja'a biha aw bi qimiha aw samaniha aw samaniha aw bi aw samaniha wa in lam ya'ti fahiya liman wajadaha. Naam. Adapun kambing, maka yang paling baik setelah memungutnya untuk merawatnya dengan baik dari memberi makan sesuai kadarnya au bai'iha, atau menjualnya dan menyimpan hasilnya. Menyimpan harganya. Menyimpan harganya atau mendiamkannya selama masa pengumuman. Dan apabila meninggalkannya tanpa memungutnya akan menyebabkan baginya kebinasaan. Fa in ja'a sahibuha, maka apabila datang pemiliknya, maka kembalikan kepadanya atau dengan yang senilai atau seharga. Wa in lam ya'ti, apabila tidak datang, maka milik orang yang menemukannya. Naam. Berarti kambing seperti yang pertama tadi diumumkan, dan kalau tidak ada yang mengaku, pakai. Kalau kambing bagaimana dipakainya? Ya dipotong kayak dimakan, makan sate ya, terserah. Tetapi kalau datang pemiliknya, yang mana maksudnya? Apa bisa dikembalikan kalau sudah dimakan? Gak bisa, karena dimakan habis. Berarti yang mana? Ima ini, wa ima ini. Ya saya belikan lagi yang seukuran. Saya belikan lagi kambing yang seukuran. Atau harganya, kan udah saya jual. Nih uangnya. Baik. Barakallahu fikum. Hanya saja kalau memelihara barang temuan dalam bentuk harta, tinggal dimasukkan lemari kunci, selesai. Kalau kambing, saya pelihara kambing 1 tahun. Saya kasih makan terus, kambingnya tambah besar. Orangnya datang, ini kambing saya bukan ya. Perasaan kambing saya gak bertanduk. 1 tahun, lumayan. Tadinya gak bertanduk, jadi bertanduk. Tadinya kurus, jadi gemuk. Tadinya kecil, jadi besar. Sehingga barakallahu fikum, hukumnya agak berbeda. Perhatikan di sini, ammasyah. Adapun kambing, barang yang tercecer dalam bentuk seekor kambing. Fal ahsan, maka yang paling bagus diambil dan ba'da akhdiha, setelah diambil, ayyamal fihal aslah min akliha muqaddaran qimatuha, yaitu dengan memperlakukan yang terbaik baginya adalah dimakan. Tapi jangan lupa, muqaddiran qimatuha, dengan memperkirakan harganya. Sebab kalau dipelihara kambing tadi, kamu harus memberi makan, harus memberi minum, harus memelihara, dan bisa jadi sakit, mati, bahaya. Ya sudah, kalau namanya kambing, kamu makan saja, nanti orangnya datang ganti, selesai. Barakallahu fikum. Au bay'uha wa hifdhi tsamaniha, atau dijual kemudian disimpan. Berarti diumumkannya adalah kambing yang sudah saya jual dengan harga sekian. Milik siapa itu? Sebab kambing kalau tidak cepat dimakan, cepat dijual, imma sakit, mati, atau dimakan serigala. Au ibqauha muddat at-ta'rif, atau dijaga muddat at-ta'rif. Kenapa ini alternatif diakhirkan? Tidak seperti barang temuan emas dan perak harus disimpan. Ini malah diakhirkan. Potong saja, makan saja, jual saja, baru yang ketiga, atau disimpan sampai diumumkan. Sebab resiko, yang terakhir ini resiko. Memelihara kambing, apalagi orang yang tidak biasa memelihara kambing. Tiba-tiba mati saja, gak tahu sebabnya kenapa. Karena kehujanan misalnya, atau karena salah ngasih makan, itu resiko. Barakallahu fikum. Wa tarkuha biduni akhdiha, adapun membiarkannya tanpa diambil, itu adalah ta'ridun laha lil halah. Berarti engkau membiarkan kambing tadi binasa. Berarti engkau membiarkan kambing tadi binasa. Karena kambing enggak bisa menjaga dirinya. Imma diterkam harimau, atau diterkam serigala, atau digigit ular, atau macam-macam sebabnya. Atau kalaupun tidak ada musuhnya, kambing di padang pasir mati kepanasan, kehausan, kelaparan, kasihan, maka ambil. Kalau dipelihara sampai orangnya datang, kamu khawatir resiko, makan saja atau dijual saja, tetapi harganya disimpan. Enam. Wa in jaa sahibuha raja'a biha. Kalau datang pemiliknya, kamu merupakan kami sayang. Iya. Mana? Sudah di perut saya. Sudah dimakan. Berapa harganya itu saya bayar? Taib. Atau dijual sehingga harganya dikembalikan. Ini kemarin sudah saya jual karena hampir mati kepanasan kehausan itu di tengah padang pasir. Wa in lam ya'ti, kalau tidak datang pemiliknya, fahiya liman wajadaha, maka itu milik orang yang menemukannya. Milkan qahrian, sama seperti yang kemarin, otomatis jadi milikmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.